Faraun law syakal mutawadzi'u awil mughtasilu fi tadhhiru udwin qabla al faraghi min wudhu'ihi aw ghuslih tahharahu wa kadza ma ba'dahu fil wudhu. Ini menjelaskan tentang seorang yang sedang berwudu ataupun seorang yang sedang mandi besar, dia ragu atas kesucian salah satu anggota dari yang harus dibasuh. Ragu dalam arti dia ragu apakah anggota sebelumnya sudah dibasuh atau belum. Jadi contohnya misalkan seorang yang sedang wudu dan dia sudah sampai ke basuhan kaki, kemudian dia ragu apakah rambutnya sudah dibasuh atau belum. Jadi mestinya kan keraguan ini bisa dirasakan dengan basah ya. Kalau basah berarti sudah dibasuh, kalau belum berarti kan belum. Tetapi entah bagaimana ini orang yang wudu itu dia ragu. Dalam hal seperti ini maka keraguan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan yaitu dengan cara membasuh anggota yang diragukan tadi. Jadi misalkan dalam contoh tadi, seorang yang wudu sudah sampai ke basuhan kaki tetapi dia ragu apakah rambutnya sudah diusap atau belum, maka dia harus mengulanginya, mengusap rambut atau kepala. Dan tentunya basuhan setelah rambut atau rukun-rukun setelah rambut harus diulangi kembali. Jadi kalau dalam wudu karena ada rukun, karena ada fardu atau rukun wudu yang berupa tartib, maka anggota wudu yang dibasuh sebelum anggota sebelumnya sempurna itu hukumnya tidak sah ya. Jadi di salah satu anggota wudu bila ada keraguan maka itu harus dibasuh, keraguan itu harus dibasuh dan juga membasuh anggota wudu setelahnya. Berbeda dengan mandi, kalau mandi tidak ada syarat tartib, berarti cukup membasuh basuhan yang diragukan. Jadi misalkan seorang yang mandi berurutan membasuh bagian atas terlebih dahulu hingga ke bawah, misalkan basuhannya sudah sampai ke kaki tapi dia ragu apakah pundaknya sudah dibasuh atau belum, maka tinggal membasuh pundak itu. Nah, keharusan membasuh anggota badan yang diragukan ini diharuskan bila memang wudhunya belum selesai ya. Bila memang wudhunya belum selesai, kalau wudhunya sudah selesai itu ada pembahasan yang lain. Aw ba'dal faraghi min tuhrihi lam yu'athir walau kana syakku fin niyati lam yu'athir aidan alal wajhi kama fi syarhil minhaj. Kalau wudhunya sudah selesai atau mandinya sudah selesai maka keraguan itu tidak berpengaruh apapun. Dalam arti wudu atau mandi yang dilakukan itu hukumnya tetap sah walaupun ada keraguan sebagian anggota yang tidak dibasuh. Jadi intinya adalah bila keraguan datang sebelum selesai melakukan pekerjaan wudu atau mandi maka keraguan itu berpengaruh hukum, dalam arti harus membasuh keraguan itu. Tetapi kalau keraguan itu datang setelah selesai melakukan pekerjaan maka tidak ada pengaruh apapun yang ditimbulkan dari keraguan. Walaupun keraguan itu tentang niat ya, walaupun keraguan tentang niat, yang diragukan adalah niat. Jadi seorang sudah selesai wudu atau sudah selesai mandi, dia lalu datang keraguan, apakah tadi wudu saya sudah niat, apakah mandi saya sudah niat. Hal yang demikian ini juga tidak berpengaruh bila memang wudu atau mandi yang dilakukan sudah selesai. Itu kalau di kitab lain setelah kata aidon alal wajhi, itu di kitab lain alal aujah ya, bukan wajhi tetapi aujah. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat. Kama fi syarhil minhaji li syaikhina. Keterangan ini seperti yang dijelaskan oleh guru pengarang Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar yang ditulis beliau di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj yang menjelaskan kitab Minhajut Thalibin. Wa qala fihi, ini titik duanya salah ya, mestinya setelah fihi baru titik dua. Wa qala fihi, jadi Ibnu Hajar juga mengucapkan, juga menulis keterangan di dalam kitab Minhaj, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, qiyasu ma ya'ti fi syaki ba'dal Fatihah wa qabla ruku' annahu law syakka ba'da udwin fi asli waslihi lazimahu i'adatuhu au ba'dihi, ini ba'dihi ya, ataf ke asli waslihi au ba'dihi lam talzamhu fal yukhmal kalamuhu al awalu ala syakki fi asli al udwi la ba'dihi. Tadi dijelaskan bahwa yang menjadi poin utama dalam masalah keraguan adalah sebelum atau setelah melakukan pekerjaan. Tetapi Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau menambahi keterangan itu bahwa dijelaskan di dalam bab salat, dijelaskan di dalam bab salat seseorang yang ragu setelah dia membaca Fatihah, seseorang ragu apakah Fatihahnya sudah sempurna atau belum dan dia belum melakukan ruku, maka keraguan itu tidak berpengaruh. Jadi tambahan dari Ibnu Hajar ini adalah mengenai keraguan itu. Apakah keraguan itu adalah semua basuhan kalau dalam wudu, ataukah keraguan itu hanya sebagian basuhan. Jadi dalam bab sholat tadi dijelaskan antara seseorang yang ragu tidak membaca seluruh Fatihah atau ragu tidak membaca sebagian Fatihah, itu ada perbedaan hukum. Jadi keraguan yang tidak berpengaruh bila memang keraguan itu hanya sebagian ya, hanya sebagian. Jadi kalau ragu sebagian Fatihah maka tidak memiliki pengaruh hukum, dan kalau ragu seluruh Fatihah maka harus diulangi. Dan karena ada keterangan itu di bab sholat, maka Ibnu Hajar mengatakan bahwa permasalahan ini, yaitu keraguan membasuh anggota wudhu, ini bisa disamakan dengan permasalahan di sholat tadi. Dalam arti yang menjadi titik utama bukan hanya setelah melakukan wudhu atau sebelum, keraguan datang setelah atau sebelum, tetapi juga mempertimbangkan keraguan itu apakah sebagian atau keseluruhan. Jadi misalkan tadi seseorang yang wudhu sudah sampai ke kaki, dia ragu tentang basuhan tangannya, apakah dia harus mengulangi basuhan tangan? Ini tergantung dari keraguan itu, apakah seluruh basuhan yang diragukan ataukah hanya sebagian basuhan yang diragukan. Jadi kalau hanya sebagian maka ini tidak harus mengulangi, tetapi kalau keseluruhan ini wajib mengulanginya. Jadi kesimpulan dalam permasalahan ini adalah seseorang yang ragu tidak membasuh sebagian rukun dari wudu. Seseorang yang ragu tidak membasuh sebagian rukun atau fardu dari wudu. Apakah dia harus membasuhnya? Tergantung keraguan itu sendiri. Kalau keraguannya hanya sebagian, maka tidak harus membasuhnya, sebagian basuhan ya. Tetapi kalau keraguan itu keseluruhan, maka dia harus mengulanginya. Dan perincian ini hanya berlaku sebelum selesai melakukan wudu. Kalau selesai melakukan wudu, ini sudah tidak ada pengaruh apapun. Jadi intinya, keraguan yang datang setelah wudu tidak ada pengaruh apapun terhadap hukum wudu yang sudah dilakukan. Dan keraguan sebagian, keraguan sebagian fardu wudu itu juga tidak memiliki pengaruh apapun. Wallahu a'lamu bishawab.